Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'ad. Kita pada al-qa'id al-ula min qa'id sifat sifat Allah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha fi wajhin min al-wujuh. Na'am, هذه القاعدة يدل عليها السمع والعقل والفطرة. طيب، setelah kita baca dalil-dalil dari السمع القرآن، نعم العقل دليل العقل لوجيكا dan الفطرة. طيب، berikutnya penjelasan dari Al-Qayyim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa idza kanat as-sifatu la kamala fiha fa hiya mumtani'atan fi haqqillah ta'ala. Fa hiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Kal mauti wal jahli wan nisyani wal 'ajzi wal 'amyi wal 'ama wal 'ama والصمامي ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. طيب، أعور ini bukan isim tafdil ya, coba diulang. Bukan isim tafdil sehingga dia mengambil munasar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fid dajjal innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awarin. Nah. Qala ayyuhan nasu arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Tayyib. Jadi sebagaimana kaidah yang disebut kan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya adalah sifat kesempurnaan, la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh, tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun ya. Dan telah kita lewati dalilnya dari Al-Quran, dari surat An-Nahl, lilladina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahi ish walillahi al-mathalul a'la. Nah, walillahi al-mathalul a'la, ya'ni ma'adha al-mathalul a'la, al-wasful a'la, lilladina layuna bil akhirati mathalus sawi walillahi al-mathalul a'la huwa al-azim hakim. Nah, nanya milik Allah al-mathalul a'la, ya'ni al-wasful a'la, penyifatan yang tertinggi, yang sempurna, tidak kekurangannya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ilahul haq, satu-satunya ilah ta'bud, Tuhan sesembahan yang benar. Ya. Dengan kemasempurnaan yang dimilikinya, ya, tentunya sebagai Rabb, Tuhan yang berhak disembah, tentunya memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, diagungkan sebagai Tuhan. Ya, oleh karena itu sudah kita lewat ini pada pendalilan apa? Logika. Oleh karena itu Allah SWT membatalkan, menyatakan, menunjukkan batilnya alihatuhum, tuhan-tuhan mereka selain Allah SWT min dunillah, dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada tuhan-tuhan tersebut. Ya, an-naqs, al-ajz, kekurangan dan ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang menunjukkan tidak pantas untuk dipertuhankan. Kemudian kok dijadikan tandingan bagi Allah SWT. Nah, ya. Nah, di sini Syekh mengatakan wa idza kanat sifatu naqsan lakamala fiha. Apabila sifat yang dimiliki oleh Allah, apabila sifat itu merupakan sifat naqs, ya, sifat yang kurang sempurna, ya, yang lakamala fiha, tidak ada kesempurnaan padanya. Fahiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Maka itu mumtani'ah. Mumtani'ah artinya mustahil. Mumtani'ah bermakna mustahil. Mustahil pada hak Allah Ta'ala. Kaidah mengatakan apa? Sifat Allah Ta'ala kulluha husna. Sifat Allah Ta'ala kulluha sifatu kamalin. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Walillahil mathalul a'la wal wasful a'la. Berarti, ya, sifat naqs, sifat yang kurang sempurna itu hal yang mustahil, ya, pada hak Allah Ta'ala. Kal maut, seperti kematian, jahil, kebodohan, an-nisyan, ya, keterlupaan, al-ajz, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, al-ama, kebutaan, ya, tidak melihat, somam, ya, ketulian, ya, wa nahwiha, termasuk na'am, kebisuan, tidak bisa berbicara, dan yang lainnya yang merupakan kekurangan. Itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, bertawakkallah hanya kepada Allah yang maha hidup. Kepada yang maha hidup, itu Allah yang maha hidup. Alladhi la yamut, yang tidak akan mati. Dan firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Musa fi kitabin la yadhillu rabbi, percakapan antara Musa dengan Fir'aun. Ya. Ketika Fir'aun bertanya tentang Tuhannya Musa, itu Allah SWT. Ya, ketika Fir'aun mengatakan, fama balul kurunil ula, maka apa berita tentang, ya, generasi-generasi yang pertama yang dulu telah lewat. Ya, bagaimana kabarnya tentang mereka jika memang kamu mengetahui? Nah, Musa mengatakan ilmuha inda Rabbi. Ilmunya ada di sisi Rabbku. Ilmunya Rabbku mengetahuinya. Fi kitab. Ada dalam kitab. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Ada dalam kitab, semuanya sudah tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Semua itu. La yadhillu Rabbi, ay la yajhalu Rabbi. Tidak sesat ilmunya Rabbku. Rabbku mengetahuinya. Wa la yansa. Ya, tidak sesat, tidak meleset ilmunya Rabbku. Yani Allah mengetahuinya. Jadi la yadhillu Rabbi ini menafikan al-jahl dari Allah SWT. Tidak meleset ilmunya dari Rabbku. Yani Allah mengilmui, mengetahuinya. Wa la yansa. Dan Allah tidak akan lupa. Selamanya Allah tahu. Dan firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Fatir yang sebelumnya. Fatawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dalam surat Al-Furqan. Kemudian ini tadi dalam surat Fatir. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha, "Wa ma kana Allahu li'ajizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh." tidaklah Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang Allah tidak mampu di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kemampuannya. Tidak ada sesuatu yang Allah tidak mampu. Ya. Dari apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu atas itu semua. Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Allah yang menguasainya. Dalam surat Az-Zukhruf Allah mengatakan am yahsabuna, apakah mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum, bahwa sesungguhnya kami tidak mendengar sir, percakapan rahasia mereka. Ya, wa najwahum, dan percakapan bisikan-bisikan mereka, perbisikan di antara mereka. Bala, tentu saja kami tahu, wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami yang dimaksud adalah para malaikat. Rusuluna yakni al-malaikah al-muwakkaluna bil kitabah. Ya, jadi para malaikat yang ditugasi oleh Allah SWT untuk mencatat. Nah, amalan hamba-hamba Allah. Wa rusuluna, malaikat-malaikat yang kami tugasi, ladaihim, di sisi mereka yang tubuhun, senantiasa menulis seluruh yang mereka ucapkan, yang mereka kerjakan, tercatat. Nah, pada catatan amalan yang akan dibagikan nanti dari kiamat, di akhirat. Dan Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, innahu a'warun. Ini pada hadis muttafaq alaih dari Anas. Ya. Hadis Anas muttafaq alaih, Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, innahu a'warun, sesungguhnya Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Ya, buta satu matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'warin, dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Artinya Allah SWT punya dua mata. Punya dua mata yang dua-duanya maha sempurna, mata yang hakiki, ya, yang sepadan selaras dengan kesempurnaan zatnya, dirinya, dan tidak sama hakikatnya dengan mata makhluk. Jadi kebutaan yang dengannya tidak bisa melihat, itu adalah kekurangan. Ya. Mata yang buta tidak melihat, itu cacat. Aib, naqs. Masuki Allah SWT. Dari yang demikian, mustahil sifat seperti itu dimiliki oleh Allah SWT. Dan itu dikabarkan di sini, wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kedua matanya, dua-duanya melihat dengan maha sempurna, dengan hakikat penglihatan yang maha sempurna, yang selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, dan tidak sama dengan mata-mata makhluk, tidak sama dengan penglihatan-penglihatan makhluk. Qaal, dan Allah, Nabi alaihissalam mengatakan, ayyuhan nasu, hai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, yani ashfiqu ala anfusikum, ya, prihatinlah atas diri-diri kalian, kasihanilah diri kalian, begitu. Fa innakum, yani ketika para sahabat dalam satu safar bersama Nabi SAW, yarfa'una aswatahum bidzikir, mereka mengeraskan suara-suara mereka dalam berzikir. Kemudian mereka ditegur oleh Nabi SAW, diluruskan, dibenarkan. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una, yani jangan kalian mempersusah diri kalian. jangan kalian membebani diri kalian dengan mengeraskan suara dan berzikir. Ya, yang itu tentunya memberatkan dan akan melelahkan. Nah, dalam waktu yang lama. Ya. Fa innakum la tad'una, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa. Ya, ini doa ibadah ya. Karena zikir termasuk doa dan ibadah. Karena sesungguhnya kalian bukannya berdoa kepada asamma, kepada sesuatu yang tuli. Wala ghaiban, dan sesuatu yang gaib yang tidak bersama kalian, tidak memperhatikan kalian. Ya. Artinya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, tidak tuli. Maha mendengar. Dan kalian berdoa kepada Allah yang ma'akum, bersama kalian. Bersama kalian, memperhatikan kalian, mendengar kalian, menyaksikan kalian, meskipun dia dirinya, zatnya ada di atas aras. Tapi bersama kalian, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, memperhatikan kalian. Jadi jangan susahkan diri kalian. Berzikirlah, ya, dengan suara pelan kita. Syahid fa innakum la tad'una sawma la ghaiban, dengan makna yang tadi dijelaskan tadi. Hadis ini juga muttafaq alaih dari Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Iqra. Wa qad aqaba Allah ta'ala al-wasifaini lahu bin naqsi. Al-wasifina. Wa qad aqaba Allah ta'ala al-wasifina lahu bin naqsi kama fi qawlihi ta'ala. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقد عاقب الله تعالى الواصفين. سنقو الله تعالى تلاح من حكم orang-orang yang menyifatinya, al-wasifina lahu bin nafsi, yang menyifati Allah dengan kekurangan, dengan sifat kekurangan yang tidak sempurna. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, itu orang-orang Yahud yang kurang ajar, ya, tidak beradab, lancang, ya, mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Nah, waqalatil yahud yadullahi maghlulatun. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Yakni maksudnya pelit. Allah itu terbelenggu tangannya, tidak dermawan memberi rezeki. Kikir, pelit. Ya subhanallah. Allah menghukum mereka. Dia mengatakan ghullat aydihim, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Akhirnya kita tahu di antara karakter orang Yahud adalah mereka memiliki sifat apa? Bakhil. Mereka menjadi orang-orang yang bakhil, yang kikir, pelit. Nah, yang itu adalah sifat yang tercela. Wa du'inu bima qalu, dan dilaknat mereka dengan sebab apa yang telah mereka katakan. Laknat berarti sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Qalu bima qalu, na'am. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha'. Nah, jadi iqabnya ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, dan akhirnya mereka dia menjadi jelek dengan sifat pelit, dan mereka terlaknat. Ya. Ini sudah hukuman yang, ya, pada puncak hukuman jika sudah dilaknat, sudah terjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Allah mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangannya, kedua tangan Allah, tangan yang hakiki, yang sempurna, yang selaras sepadan dengan sempurnaan dirinya, dan tidak sama dengan hakikat tangan makhluk. Kedua, tangan Allah mabsuutan, terbentang. Terbentang, yunfiqu kaifa yasha Allah. Ya, menginfakkan, berinfak, memberi rezeki, ya, kepada makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, bahwa al-mu'ti al-mannan, ya, di antara nama yang sudah dilewati, al-mu'ti al-mannan, al-muhsin, nah, al-razzaq, al-raziq, al-razzaq, mayyit, Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan, maha memberi rezeki. Mayyit. Dan pada firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, laqad sami'a Allahu, demi Allah, jika kita mendapati ayat, nah, dengan kalimat laqad, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah, artinya ada qasamun muqaddar mahdhuf, ada sumpah yang mahdhuf, jadi itu ditakdirkan. Jadi wallahi laqad, demi Allah, yakni lam ini adalah lamul qasam, ya, kemudian lagi ditaukid lagi dengan qad harfun tahqiq. Jadi tiga taukidnya, tiga. Pertama al-qasam al-mahdhuf al-muqaddar, wallahi demi Allah, kemudian lam al-qasam sungguh, qad benar-benar, demi Allah sungguh benar-benar, sami Allah, Allah mendengar, qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang yang mengatakan, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia'u, dan kamilah yang kaya, sanaktubu ma qalu, kami akan menulis apa yang telah mereka katakan. Qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin, dan tindakan mereka, kejahatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami mengatakan, dhuqu 'adzabal hariq, yang katakan kepada mereka, rasakanlah, ya, di hari kiamat nanti dalam neraka, dhuqu 'adzabal hariq, rasakanlah, ya, siksanya, siksaan neraka yang membakar. Baik. Allah huwa al-ghani. Nah. Allah yang maha kaya. Tapi ini menunjukkan kelancangan orang-orang itu. Nah, menyifati Allah dengan an-naqs. Walillahi al-mathalul a'la. Baik. Iqra. Kam as-sa'ah? Kam as-sa'ah la? Al-khamisah? Baik. Wasil. Iqra. Wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi min an-naqais. Yasifunahu. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min an-naqais, fa qala subhanahu, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan, mensucikan, membersihkan dirinya dari apa-apa yang mereka sifat yang terhadapnya dari an-naqais, berbagai kekurangan-kekurangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan, yang maha perkasa, amma yasifun, maha suci dia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun ala al-mursalin, dan keselamatan atas al-mursalin yang diutus, al-rasul yang diutus, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, bagi Allah rabbil alamin. Asyahid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, dan Allah kemudian memuji al-mursalin, para rasul yang diutus, ya, keselamatan tercurah atas mereka. Mereka al-mursalin itu, ya, tidaklah mereka menyifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang sempurna. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang musyrik itu yang menyifati Allah dengan an-naqais. Nah, Allah menyucikan dirinya dari apa yang mereka katakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum, keselamatan atas al-mursalin. Jadi, ya, apa yang disifatkan oleh mereka itu batil, maksudnya Allah dari yang itu, dari itu semua, dan Allah na'am membimbing al-mursalin, ya, dan menjaga mereka na'am dengan keselamatan, beri keselamatan kepada mereka, ya, termasuk dalam hal ini, ya, dalam hal mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka selamat dari kesalahan, bersih dari kesalahan, mereka hanya menyifati Allah dengan kesempurnaan. Allah taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Mattakhadallahu min walad," tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil, ya, anak umum, ya, anak apapun. "Wa ma kana ma'ahu min ilah," dan tidak ada sama sekali bersamanya dari ilah, Tuhan selainnya. Ya. "Idzan la dhahaba." Idzan, yakni jika demikian, jika diandaikan ada Tuhan lain, "la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa." Jika diandaikan ada Tuhan lain yang disembah, ya, bukan hanya satu Tuhan yang disembah, maka, ya, sungguh setiap Tuhan, "la dhahaba kullu ilah," setiap Tuhan, ya, akan pergi bima khalaqa dengan makhluk ciptaannya untuk menguasainya sendiri. Ya, masing-masing akan mempertahankan kekuasaannya, dirinya yang ingin berkuasa. "Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'd," dan sebagian Tuhan itu akan berusaha untuk mengungguli yang lain. Dia yang paling atas. Jika demikian, mesti ada nanti yang kalah dan ada yang unggul. Berarti yang kalah tidak pantas jadi Tuhan. Berarti kesimpulannya juga kembali ke satu Tuhan. Nah, baik. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Nah, ketika menyifati Allah mengangkat anak, menyifati Allah punya sekutu, ya, dari Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka angkat tersebut. Nah, ikra wa idha kanat. Wa idha kanat sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillahi wa la mumtani'atan ala sabil itlaqi fala tasbutu lahu fala tusbatu lahu isbatan mutlaqan wala tunfa anhu nafyan mutlaqan bal la budda min at-tafsili fatajuzu fil hal allati takunu kamalan wa tamtani'u fil hal allati takunu naqsan wa dhalika kal makri wal kaidi wal khida'i wa nahwiha. Ikra fahadi. هذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل. نعم. إذا كانت في مقابلة من يعاملون. إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غيره في غير هذه الحالة. ولهذا لم يذكرها الله تعالى في صفاته على سبيل الإطلاق. من في أو من؟ من. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق. wa innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha wa qawlihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin wa qawlihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa qawlihi walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin wa qawlihi innal munafiqina yukhadi'una allaha wa khadi'uhum wa qawlihi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa lihada lam yadhkur lahu annahu khanun man khanuhu fa qala ta'ala annahu khana man khanuhu wa lihada lam yadhkur lahu annahu khana man khanuhu فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا وبذا عرف أن قول بعض العوام awami khana Allahu man yakhunu munkarun fahishun yajibun nahyi anhu. Paragraf ini penjelasan tentang sifat yang dikenal dengan sifat muqabalah, ya, sifat muqabalah, sifat yang berhadapan dengan na'am sesuatu yang pantas, ya, untuk itu. Nah, ini kita kan ada sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin, apabila sifat itu kesempurnaan pada satu keadaan dan kekurangan pada keadaan yang lain. Lam takun jaizatan fi haqqillah, maka sifat yang seperti itu, karena itu bisa menjadi kamal di satu keadaan dan bisa menjadi naqs di keadaan yang lain, maka yang seperti ini, ya, ya, tidaklah menjadi sesuatu yang sifat yang boleh pada hak Allah Ta'ala, dan tidak pula mumtani'atan wala mumtani'atan, tidak pula menjadi satu sifat yang dikatakan mustahil bagi Allah ala sabilil itlaq secara mutlak. Yani kita sifat yang seperti ini, ya, bukan sesuatu yang dibolehkan secara mutlak bahwa Allah bisa memiliki sifat itu secara mutlak, bukan pula sesuatu yang sebaliknya dikatakan bahwa itu mustahil bagi Allah secara mutlak. Kenapa? Karena ada sisi kamalnya pada suatu keadaan dan ada sisi nafasnya pada suatu keadaan, sehingga kita tidak bisa membolehkan Allah disifati dengan sifat itu secara mutlak, karena ada sisi nafasnya. Dipahami? Karena kalau dimutlakkan maka nafasnya masuk. Dipahami gak ini? Ya? Kita tidak juga bisa mengatakan itu mustahil bagi Allah, karena ada sisi kamalnya yang Allah berhak memilikinya. Nah, dipahami ini? Jadi tidak wala lam takun jaizatan fi haqqillahi wala mumtani'atan ala sabilil itlaq, pemutlakannya ini yang tidak dikatakan boleh bagi Allah secara mutlak, tidak pula mustahil bagi Allah secara mutlak. Fala tusbatu lahu itsbatan mutlaqan wala tunfa'anhu nafyan mutlaqan. Maka sifat yang seperti ini, sifat yang seperti ini tidak ditetapkan baginya dengan penetapan yang mutlak, tidak pula dinafikan, ditepis, ditolak darinya, ya, dengan penafian, dengan penepisan yang mutlak. Badla budda min at-tafsil, bahkan harus ada perincian. Apa tafsirnya? Dilihat sisi kamalnya dan nafasnya. Fatajuzu fil hal allati takunu kamalan. Maka sifat itu boleh bagi Allah pada keadaan yang di situ, pada keadaan itu sifat itu menjadi sifat kesempurnaan baginya. Wa tamtani'u fil hal allati takunu naqsan. Dan sifat itu merupakan sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah pada keadaan yang di situ, pada keadaan itu merupakan kekurangan. Karena Allah ya tidak punya kekurangan. Wadhalika sifat yang seperti itu contohnya kal makri wal qidi wal khida' wa nahwiha. Ya, sifat makar, ya, tipu daya, tipu muslihat, ya, dan semisal dengannya. Fa hadhihi sifatu takunu kamalan, maka sifat-sifat seperti ini ya, takunu kamalan merupakan sifat yang sempurna idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimithliha. Itu merupakan kesempurnaan ya pada keadaan ya membalas. Muqabalah di sini artinya membalas, dalam rangka membalas. Man yu'amiluna yakni alladzina yu'amilun. Man di sini mausul ya, alladzina yu'amilun al-fa'ila bimithliha, dalam rangka membalas orang-orang yang memperlakukan al-fa'ila, pelaku sifat tersebut, bimithliha, dengan hal yang serupa. Jadi ketika ya ada yang berbuat makar kemudian dibalas, diberi makar juga untuk membalas makarnya, maka balasan makar kepada pelaku makar itu adalah kesempurnaan. Li'annaha, karena sesungguhnya ya, hina idzin, sifat muqabalah tadi, ketika sifat itu dalam rangka membalas hal yang serupa ya, hina idzin, ketika itu tadullu, menunjukkan ala anna fa'ilha, bahwasanya pelaku sifat muqabalah tersebut qadirun ya, punya kuasa, punya kemampuan ala muqabalati aduwi, dalam membalas musuhnya, menghadapi musuhnya, membalas musuhnya, bimithli fi'lihi, semisal dengan perbuatannya, au ashadd, yani au ashadd minhu, atau lebih ya, lebih keras darinya, dari perbuatannya itu. Nah, dari sisi ini tinjauannya berarti kamal kan? Ya. Difahami ini? Makna ini? Nah, wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal. Dan sifat ini menjadi satu kekurangan, bukan kesempurnaan, pada selain keadaan ini. Pada selain keadaan ini. Jadi dia hanya merupakan kesempurnaan apabila sifatnya apa tadi? Muqabalah man yu'amiluna al-fa'il mithla, dalam rangka membalas ya pelaku ya yang sama, nah, yang telah melakukan hal seperti itu, musuh yang telah melakukan hal seperti itu, melakukan makar dan semisalnya, tipu daya, maka dibalas makarnya, tipu dayanya. Nah, karena jika tidak dibalas, justru jika tidak dibalas, artinya tidak mampu membalas. Itu adalah kelemahan. Jika tidak mampu membalas musuh yang melakukan makar, itu justru kelemahan. Ketidakmampuan itu menunjukkan kelemahan. Bukan menunjukkan kekuatan, tapi justru menunjukkan kelemahan. Sementara Allah SWT maha perkasa, maha kuat. Allah maha kuasa untuk membalas musuhnya yang telah melakukan makar kepadanya. Allah balik makar itu. Nah, di sini sisi kesempurnaannya. Adapun selain ini, bukan muqabalah, ya, maka itu adalah kekurangan. Nah, indahat anafif wa nukamil bilwan insyaAllah. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan sempurnakan. Jadi dasar masalah ini sudah antum pahami. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.